Ya rawani niku tareka akmalia. Sunan Kali Joko dikokon Sunan Bonang wis ngerti kaline banjir kokon wiritan la haula wala quwata illa billah. Dilakoni 3 tahun sampai manjing tareka apa? La haulane niku. Begitu banyu teko la haula wala quwata illa billah. Banyune nyingkir. Nek ora mancing lah gegek tabrak mlayu wong ndak kelep tenan. Sunan Geseng Jaten Kobong kokon maca ya hayu ya qayyum. Begitu 3 tahun mancing ya hayu ya qayyum. Yo kayuku yo kayumu yo nyingkir. Genine tapi tetep lewat kobong ning daerah apa? Apa nek sampean pengin nyacak latihan akmalia enten ril sepur monggo. Monggo oleh ngriku ning pinggir ril lah. 3 tahun mungkin wis mancing la haula dadi duting ngon sepur iki la haula wala kowe nek sampean mancing tenan sepure mesti mandek mbobane kempes ngono apa mandek lha nek kira-kira kok urung mancing la haula ya gege ketabrak nang mlayu kok bongko sampean lha niku akma liyane ujug tori kowe ngoten-ngoten niku mula man piyene ora nek takoni iki sapa mbah ngono ora ngaku engko ndak apike konang konangan. Lah nek apik konangan iki kadang terus ngilangi ikhlas tuh kuleri riya. Ngoten niku to. Lah toreko berikutnya kan toreko sing wis nglatih kaya awak dhewe saiki ming la ilaha illallah ilmu niku ora tes-tesan. Nah mula wong Jawa niku ilmune aneh-aneh. Wiritan golek wit gedhe ngono. Ha iku nek nagane ulone metu ya karek nyang-nyangan. Lah Allah. Lah ulone nyingkir po awak dhewe mlayu ming ngono to. Pedang bocok gegere celok ngono ya mengke rek nyang-nyangan. Itan. Wa ja'alna min baini aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan wa sa'a. Wa ja'alna ni ade ya wut yakin wa ja'alna ni shaddan ya pedang ya ucul Mas ya landep kaya ngopo. Lah ni gegecul ya cuwil ya leren. Mula nyang-nyangan sikil karo geni unggah ngene ya narukuni barta wa salaman alat tul ngono niku. Ane iki kok kobong mlayu wong kobong tenanan mule ban sering yakin ra apa ya ora apa-apa wong niku tes-tesan ati kok niku tarekah akma liya wong nek wis tarekah niku ya aja kok sembrono ya wis ra wedi apa-apa mule wong Islam Indonesia Jawa kendel-kendel wali kok wali la khaufun alaihim walahum yahzanun ora wedi nah sebab napa sekolah niku innal ladzina qalu rabbuna allah tsumma istaqamu. Ya muli Rabbunallah iki titik ning sumastakomune iki sing suwe ana sing 9 taun maca ya ayu ya qayyum ngene. Ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lha kok iso? Innal ladzina qalu Rabbunallah tatanazzalu alaihimul mala. Malaikate medhun dadi balane ora wedi apa-apa wali niku. Mula wali niku cespleng wong tatanazzalu alaihimul malaika bolone malaikat. Ngono nang takok Mbah Yai, Mbah Wali, Mbah udane niki kapan? Engko sik aku tak takok malaikat. Ya takok malaikat penjaga hutan, Kang, udane kapan? Aku ditakon, limang dino kek, limang dino neh, Kang. Ya beres limang dino. Oh, jenengan kok ngerti. Wali ya. Ngene dae wong wali. Wali wis ora dipuji, wis ora apa, wis biasa mawon. Wali ni wong ngono. Mula wali-wali niku ya kendel-kendel. Iki nek kiai jenenge apa ulama jenenge kiai piye iki? Ora apa-apa sesuk menang kiai ne to. Soale sesuk kiai kebo bareng wis kalah sing menang kiai haji ngono to. Mula kiai mbiyen wis biasa apa-apa konsultasi. Allah jenenge pangeran, bungkuse bungkus lokal kabeh lho niku. Musala lokal bungkuse langgar, isine Islam. Ngeta Syaikhun Ustadzun bungkuse lokal jenenge kiai, isine kabeh Islam bungkuse Jawa persis kaya ibu-ibu kabeh bungkuse kongwan isine rengginang kapitan lu ape peyek cekeremes ndene iki lha niki mila lha saniki kita menyesal alhamdulillah pernah melewati fase-fase dididik para ulama sing akhire begitu di wilayah para wali menyebar sing ngetan Datuk Ribandang murite Sunan Ampel sing mlayu Sumatera Aryo Abdillah murite Mbah Ampel sing mlayu teng Kalimantan murite Sunan Kalijaga Khatib Dayat ini membangun peradaban-peradaban Islam baru semua sana londo teko ajar bareng londo lungo apa yang terjadi bersatu membentuk sebuah bangsa yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Enggak kok mlincuk ora apa samurah ta lho. Wong kok ngantukan. Pemene wong wedok ora le ngantukan. Nek wong wedok ngantukan sing lanang oleh apa? Ngantukan ditebok. Ya wis ta, urung bahas, Mbah. Mbah anu Mbah Kiai Ageng kali Mbah Nyai Ageng sapa nyono urung tak bahas tapi sampean rupane kaya wortel tanpa daun ngene. Wis mben wae taun ngarep diterusno nek kapok ya ora sih ora usah. Wis ngantuk wah semoh ngantuk. Wis sesi 2 iki wisane. Wis sinetron wae ono serine ngaji ya berseri. Wis beneh terusno zaman ngantukan ngene lho. Rupamu lho saka cabe merah keriting. Kowe wortel tanpa daun. Nggih mulo aja ngantukan. Ya. Eh sampeyan tak terusno maneh. Iki anggap ae mukadimah. Sing penting duduk persoalane wis ketemu. Ketemu kenapa Wulan Sura nyura wong Jawa kok ora wani ngopo? Ngopo saking hormate, saking lorone atine wong Islam sedane putune Kanjeng Nabi teng Wulan Asyu. Asyura boten kok krana nyiaroro kidul mantu mulo nek iso nyok jaga Wulan Sura kanthi ora seneng-seneng niki ayo diterus terusno nggih muga sedaya barokah sedaya manfaat Ki Ageng Nyi Ageng saged kita terusno perjuanganipun senaosa ngangge cara sing beda-beda ana sing mayang ana sing dodol sego pecel ana sing ngaji sing mulang sing pengajian lho niki lho nggih muga-muga sedaya barokah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmata qada kinna wa nasina hadzal ikram Allahumma hdim lana bil iman Allahumma hdim lana bil khair Allahumma hdim lana min qawli la ilaha illa Muhammadur Rasulullah Allahumma hdim lana bi husnil khatimah Allahumma ij'alna auladana dhurriyyatina dhalabina 'alaina wa lil khair ali ba'dan qams min qiyamil layl wa la ba'ina ummatina min shaykhina wa jiddatina jaddatina wa naqusu sunan la ruhi Ya Kang Sopoyo no, Ya Kang Sopoyo jar musulih ma furih ma sokna bil ma Allahumma fir lahum arhamhum ma'af ma wanhum Allahumma la tahrimna ajrahum la tawtinna ba'id ma fir lana lahum Allahumma jil qabr wa tamra dil jinan Allahumma jil matabur jamil qubur wa Muhammadur Rasulullah bi haqqi an muslimat ma'in irji'a ila rabbik radiyatan mardiya fa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha رضى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم